بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، kita masuk pada perkataan mu'alif. قوله فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Setelah selesai dari pembicaraan tentang masalah Islam, kemudian iman, kemudian masuk pada tingkatan yang paling tinggi di antara martabat derajat ad-din, yaitu ihsan. Al-ihsanu a'la darajat. Ihsan adalah derajat yang paling tinggi. Wadunahu darajatul iman. Dan di bawah darajat al-ihsan adalah darajat al-iman. Wadunah dhalika, dan di bawah derajat iman dan derajat al-islam. Jadi martabatnya seperti itu, tingkatannya seperti itu. Yang paling tinggi ihsan, kemudian di bawahnya iman, kemudian di bawahnya lagi adalah Islam. Wa kullu mu'min muslimun. Dan setiap seorang yang mu'min, dia pasti seorang muslim. Wa kullu muhsinin mu'minun muslimun. Dan setiap orang yang ihsan, muhsin, itu adalah dia seorang mu'min sekaligus seorang muslim. Wa laysa kullu muslimin mu'minan muhsinan. Dan tidak setiap muslim itu dia adalah seorang yang beriman atau seorang yang muhsin. Wa li hadza jaa fi suratul hujurat qalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin kullu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulub. Orang-orang Arab, orang-orang Badui, mereka mengatakan bahwa kami telah beriman. Kul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kan, tapi katakan kulu aslamna, kami telah berislam, berserah diri. Walamma yadkhul imanu fi qulub. Karena apa? Iman belum masuk dalam hati kalian. Jadi maknanya apa? Islam ya diterima. Tentang masalah iman belum. Ya. Tingkatan yang paling rendah yaitu apa? Islam. Wa ja'a fi hadzal hadis bayanun 'ulubi darajatil ihsan. Nah, datang dalam hadis ini penjelasan tentang ketinggian darajat ihsan. Bi qawlihi an ta'budallah ka'annaka tarah. Dan dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah semata seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan ihsan. Ihsan pun ada tingkatannya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Ay ta'budahu ka'annaka waqifun baina yadayhi tarahu. Engkau beribadah kepada Allah SWT seakan-akan engkau berdiri di hadapan Ya, tarah engkau melihatnya. Wa man kana kadzalika fa innahu ya'ti fil ibadati 'ala tamami wal kamali. Dan barang siapa yang keadaannya seperti itu, sungguhnya dia melakukan ibadah 'ala tamamil kamal, dengan penuh kesempurnaan. Ya. Maksudnya apa, ikhwah? Secara logika saja, kalau antum dipanggil oleh dosen antum gitu, ya, dipanggil oleh dosen antum, apa yang antum lakukan? Tentu bagaimana antum bisa datang atau mendatangi dalam keadaan sebaik-baik yang mungkin antum bisa lakukan. Baik, kalau dipanggil dosen, kalau dipanggil dekan atau jurusan, panggil dekan, panggil rektor, kenapa yang teman-teman tidak lakukan? Nah, kalau dalam pemerintahan dipanggil bupati, nanti panggil gubernur lagi, panggil presiden, kira-kira apa yang kita lakukan kalau kemudian kita menghadapi seperti itu? Sekarang kalau kita beribadah di hadapan kita adalah Allah SWT, kira-kira apa yang tidak kita lakukan? Tentu kita akan berusaha ketika kita beribadah itu dengan sesempurna mungkin yang bisa kita lakukan. dengan tuma'nina, dengan kekhusyuan dan seterusnya. Kalau kita melihat Allah SWT ainil haqqi, ya, melihat depan kita, nah, itulah orang-orang yang Allah SWT berikan ma'rifat kepada tentang apa? Tentang nama, tentang sifat Allah SWT, tentang Allah. Betul-betul seakan-akan dia melihat Allah SWT berada di depannya. Tidak ada pikiran, tidak ada was-was dalam benaknya kecuali hanya tawajuh kepada Allah SWT. Ini kedudukan yang paling tinggi. Wa illam yakun ala hadihil hali fa'alaihi ayistash'ira anna Allah muttali'un alaihi la yakhfa minhu khafiyatun. Kalau dia tidak dalam keadaan seperti ini, maka alaihi menjadi kewajibannya untuk menyadari, merasakan bahwasanya Allah SWT muttalun alaihi, melihatnya, menelaahnya, mengetahuinya. La yakhfa minhu khafiyatun, tidak tersembunyi darinya khafiyah, sesuatu yang tersembunyi. Semuanya tampak jelas di hadapan Allah SWT. Fayahdaru ayyarahu haitu nahahu, maka dia berhati-hati. Ayyarahu haitu nahahu, Allah SWT melihatnya haitu nahahu, dari sisi yang Allah SWT larang. Dia melakukan sesuatu yang Allah SWT larang. Berhati-hati supaya Allah SWT tidak melihatnya sedangkan melihat keadaan orang ini, sedangkan dia melakukan suatu hal yang Allah SWT larang. Wa ya'mal ala ayyarahu haitu amara, dan dia berusaha untuk beramal ala ayyarahu, Allah SWT melihatnya di mana Allah SWT memerintahkannya. Jangan sampai berbuat sesuatu yang Allah SWT larang dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang Allah SWT perintahkan. Ini yang dia lakukan. Jangan sampai melakukan, berhati-hati untuk melakukan suatu hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Berhati-hati untuk melakukan suatu hal yang Allah SWT larang darinya. Dan berusaha untuk beramal sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan. Itu yang dia lakukan. Ini pada tingkatan martabat ihsan. Bukan yang paling tinggi, tapi yang paling rendah. Karena sebagaimana saya katakan, ihsan ada dua tingkatan. Kalaupun dia tidak mampu menghadirkan dalam hatinya tingkatan yang pertama, paling tidak tingkatan yang kedua, merasa bahwa Allah SWT menyadari bahwa Allah SWT mengawasinya, sehingga tidak melakukan suatu hal yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Berusaha untuk segala menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya. Itu makna daripada kalimat ini. Berhati-hati, Allah SWT tidak melihatnya melakukan sesuatu yang Allah SWT larang, dan berusaha untuk beramal. Allah SWT melihat bahwa dia beramal dengan apa yang Allah SWT perintahkan. Ini makna ihsan, dan ini adalah makna yang paling tinggi. Kalian bayangkan bagaimana para salaf dulu dalam beribadah. Masya Allah saja. Salah satunya contohnya Nabi SAW. Sholat saja pada satu malam dapat oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Kalau kita saja sholat, ada nyamuk menggigit kaki kita, sudah kita kebingungan untuk memukulnya. Kalau kita gatal, mungkin bagaimana cara untuk mengukurnya. Ataupun ada sedikit gangguan di depan mata kita, kita pun akhirnya mengalihkan sholat kita ke arah hal itu, seperti itu. Nabi SAW sholat dalam keadaan bengkak-bengkak kakinya. Kalau kita melakukan hal seperti yang dilakukan Nabi SAW, kita pun sama juga dengan keadaannya Nabi SAW, bengkak juga kaki kita. Bayangkan dalam satu rakaat, bukan dalam satu sholat, dalam satu rakaat itu sholat 7 juz, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas. Ketika beliau sholat datang ke bibinya Maimunah, kemudian dapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kepada dia, salat bersama dengan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas berpikir setelah surat Al-Baqarah kemudian ruku. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan membaca surat apa? Ali Imran. Begitu surat Al-Imran selesai, berpikir, oh iya, selesai. Ternyata teruskan surat apa? Surat apa? An-Nisa. Sampai kemudian selesai surat An-Nisa, selesai masuk surat Al-Ma'idah. Kalau enggak percaya bagaimana Nabi SAW bisa buka kakinya, antum coba sholat. Nah, dan Nabi SAW kalau baca, tidak kemudian bacanya sebagaimana imam sekarang, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Satu ayat, satu ayat, satu ayat, dengan tertib. Nah, itu wakaf kalau berhenti pada ayat rahmah, mohonkul Allah SWT. Kalau berhenti pada ayat-ayat yang menunjukkan tentang adab Allah SWT, istarja' minuh, wasta'adha minuh. Nah, itu jujus dalam satu rakaat. Kalau tidak membuat kaki seorang pun enggak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah SAW. Alaysa Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ala ya Aisyah. Bukankah Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau dan yang akan datang? Iya ya Aisyah. Afala aku nak minta syakura. Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tingkat ihsan yang paling tinggi. Coba tingkat ihsan para sahabat ya. Tingkat ihsan para sahabat. Sahabat Nabi SAW, ada dua orang sahabat. Ini riwayat ini di Bukhari ya. Suatu saat Nabi SAW dan para sahabatnya setelah perang Uhud, beliau khawatir ada serangan balik dari orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya beliau tinggal di pintu kota Madinah, sebuah wadi, bermalam di sana dengan para sahabat. Kemudian beliau menunjuk dua orang sahabatnya untuk menjaga Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi sebagai ros, sebagai menjaga malam. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW ternyata benar. Datanglah mata-mata orang-orang kafir Quraisy melihat bagaimana Rasulullah SAW. Sementara pada saat siang harinya Rasulullah SAW mengubur 70 orang sahabatnya. Kalau sekarang sudah seperti kayak itu sudah. Kalau dalam misalnya orang Jawa tangisan Cino begitu ya. 10 orang sahabatnya, diantaranya adalah paman beliau, sahabat-sahabat yang terbaik. Tapi begitu seperti itu Rasulullah membangkitkan semangat para sahabatnya. Selesai menguburkan jenazah para sahabatnya syuhada Uhud 70 orang, beliau langsung gerak lagi. Tidak kemudian bersedih, tidak kemudian meratapi kematian para sahabatnya, tidak, langsung bersiap-siap menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ternyata prasangka dan juga Nabi SAW benar, malam datang. Mata-mata kafir Quraisy melihat apa yang terjadi dengan kota Madinah dan penghuninya. Ini sebelum masuk kota Madinah didapati pasukan Nabi SAW malam di situ. Kemudian didapati dua orang sedang menjaga. Satu orang tidur, satu orang sholat. Maka orang kafir Quraisy tadi dianya ada orang sholat di parah dia kelak tetap berdiri sahabat ini. Nah, kemudian setelah itu di parah lagi kelak lagi masih berdiri lagi sahabat ini di parah lagi kelak lagi akhirnya dibangunkan temannya dia bangun kumnya. Temannya bangun melihat keadaan siapa? Temannya dalam keadaan berlumuran darah. Ya fulan, ala aqatani. Kenapa kau tidak menghukum saya? Apa yang dikatakan oleh sahabat ini coba? Apa yang kira-kira dikatakan oleh sahabat ini? Sahabat ini mengatakan, la uhibbu an aqta'a salati. Walakin akhsha an uta min kibali. Saya tidak senang kalau aku harus memutuskan sholat. Tapi aku khawatir orang itu datang dari arah dan kata aku dalam keadaan seperti ini, sehingga aku mohonkan. Nah, begitu bangun, mata-mata orang kafir pun langsung lari. Bayangkan dalam keadaan seperti itu. Bermunajat kepada Allah SWT sholat malam. Nah, seperti itu ada. Dalam keadaan penting, dalam keadaan bahaya. Bukan kalau kita dibalas satu kali, kalaupun tidak kena sudah lari dulu. Apalagi kena. Ya. Apalagi kena. Ini kena, berkali-kali kena. Itu tetap berdiri dalam keadaan sholat. Hanya khawatir kemudian dia menghentikan sholatnya, mengangkat temannya, hanya khawatir kalau kemudian gara-gara dia umumnya meninggal, kemudian akhirnya orang kafir masuk karena sebab dia. Bangunkan. Pulang tahu. Dan keadaan keluhuran dalam hati itu. Ini tingkatan ihsan. Dan ihsan di kalangan para sahabat, sahabat yang lain, seperti Abdullah bin Zubair, ketika dipotong kakinya, pada saat tidak dipotong kakinya, dokternya bilang diberi khamar supaya untuk menghilangkan rasa sakit, ya, saya alkohol lah sekarang ya, seperti itu, ya. Untuk dipotong kakinya tidak ada usul di rakaat. Biarkan aku sholat. Setelah itu kalau saat itu sudah sholat, terserah kamu buat apa. Dipotong kakinya dalam keadaan sholat. Gimana? Abdullah bin Zubair kalau sholat saking lamanya, itu burung itu hinggap di kepalanya, hinggap di bahunya. Dikiranya adalah batang pohon. Itu bayangin gimana sholatnya. Terus bandingkan dengan sholat kita kira-kira. Sudah itu kita merasa bahwa kita sudah mendapatkan kunci surga apa? Ini kan istihad para sahabat ini. Ini istihad sahabat ini. Ya, selama dia merasa bahwa bahayanya belum sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan, pada tingkatan yang mengkhawatirkan, mungkin orang mana. Tapi kan yang namanya orang mana dalam jarak jauh kena atau tidak, karena kan gak tahu. Pemana mungkin begitu langsung mana kena, mungkin orang langsung jungkel, jatuh, meninggal. Ya toh. Dipikirnya enggak kena, langsung dipanah lagi mungkin kedua kali. Loh kok tetap berdiri? Ya toh. Tambah lagi tiga kali. Kok tetap berdiri? Mungkin pemanahnya berpikir bahwa panahnya tidak kena. Dan sahabat ini merasa bahwa apa yang dia lakukan ini dia masih mampu menahannya. Tapi ketika sudah pada sampai pada tingkatan tertentu, pada akhir tingkatan tadi, dia merasa dia pada tingkat yang perlu dikhawatirkan, kemudian bangunkan. Sahabatnya mengatakan, "La uhibbu an aqta'a sholati." Dalam keadaan nikmatnya mendapatkan surga dunia, itu bermunajat kepada Allah SWT. Ya, bermunajat kepada Allah SWT, begitu nikmatnya dia merasakan sampai pada tingkat setinggi-tingginya, tingkat yang digapai oleh seorang ahli ibadah. Ya. Itu dia tidak mengindahkan apa saja. Ya. Seperti itu yang dilakukan sahabat ini setiap beliau. Ya kalau kita melihat dari sisi lain, seharusnya dia berjaga-jaga, tidak kemudian sholat malam. Nah, juga matanya melek, tangannya pegang senjata dan seterusnya, itu seorang penjaga malam. Nah, tapi sahabat ini berisiat bahwa pada satu kesempatan dia bermunajat kepada Allah SWT dan menikmati nikmatnya bermunajat kepada Allah sampai pada tingkatan seperti itu khusyuknya. Ya kalau kemudian orang dalam keadaan sadar dipanah ya sah, kena satu kali panah sudah, karena merasakan sendiri bagaimana orang-orang kena panah. Ya, itu gue gak pernah merasakan. Ya, saya melihat sendiri bagaimana orang kena panah, dicabut, kena panah, kemudian dicabut dari panahnya, luar biasa teriaknya. Ya, ini itu panah gak? Terasa sama sekali. Nah, pernah rasa sakit. Dan lebih apa, lebih merajihkan untuk tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Qauluhu qala fa akhbirni an sa'ah, kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Qala ma mas'ul an habi al amin sa'il. Kemudian Jibril apa, Nabi SAW menjawab, yang ditanya tentangnya tidak lebih mengetahui daripada yang tanya sang penanya. Ahtasallahu bi ilmi sa'ah. Allah SWT mengkhususkan dirinya dengan apa? Dengan ilmu sa'ah, dengan pengetahuan tentang datangnya hari kiamat. Fala ya'lamu ma tatakumu sa'atu ila Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla inna Allah 'indahu 'ilmu sa'ah wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyatin tamut inna Allah 'alimun khabir. Nah, sungguhnya di sisi Allah SWT ilmu sa'ah, pengetahuan tentang datangnya hari kiamat. Wa yunzilu ghaith, dan menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa yang di arham. Mengetahui arham itu bukan mengetahui, sekarang ada orang membantah, sekarang kita pun bisa mengetahui dengan WSG, laki-laki itu perempuan. Yang dimaksud mengetahui di sini menentukan laki-laki atau perempuannya, bukan mengetahui dzukurnya atau inasnya. Ya, pada zaman Nabi SAW, pada zaman dahulu, orang dengan berapa-berapa apa perempuan wanita hamil pun sudah bisa mengira-ngira ini laki-laki atau perempuan. Yang dimaksud di sini, karena ada dulu zamannya siapa itu salah satu menteri. Ini ayat ini sudah tidak kontekstual lagi, sudah enggak anu lagi. Sudah ketinggalan zaman, karena sekarang sudah bisa diketahui dengan alat modern laki-laki atau perempuan. Ini yang dimaksud wa ya'lamu ma fil arham, menentukan apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsu ma taksibu, suatu jiwa tidak mengetahui apa yang dilakukan esok harinya. Wa ma tadri bi ayatin tamut, dan juga jiwa tidak mengetahui di bumi mana dia meninggal. Innallaha 'alimun, sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui. Wa qala ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa, dan di sisinya lah kunci-kunci perkara yang ghaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa minha 'ilmu sa'ah, di antara kunci-kunci ilmu ghaib ini adalah ilmu sa'ah. Wa fi sahih Bukhari an Abdullah bin Umar qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaib khamsatun, kunci-kunci perkara yang ghaib ada 5. Kemudian Rasulullah SAW membaca innallaha 'indahu 'ilmu sa'ah sebagaimana disebutkan di atas. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakan bahwasanya ilmunya, pengetahuannya di sisi Rabb, la yujalliha liwaqtiha illa. Nah, dan seterusnya. Wa ja'a fi sunnati anna sa'ata taqumu yawm al-jum'ah. أما من أي سنة في أي شهر من السنة في أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله. Datang dalam sunnah Nabi SAW bahwa hari kiamat itu datang pada tuh hari Jumat. Tapi tahun berapa, bulan apa pada tahun tersebut, atau hari Jumat yang mana pada bulan tersebut, فلا يعلم ذلك إلا الله. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana disebutkan tahun 2012 sampai dapat film segala ini. Bab Sunan Abi Dawud, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmi tala'at fihi syams yaumul Jum'ah, sebaik-baik hari terbit di dalamnya matahari adalah yaumul Jum'ah. Fihi khuluqa Adam wa fihi uhbit. Pada hari Jum'at diciptakan Adam, pada hari Jum'at juga diturunkan dari surga. Wa fitiba alaihi, dan pada hari Jum'at juga taubatnya diterima. Wa fihi mata, dan juga pada hari Jum'at Adam meninggal. Wa fihi taqumu sa'ah, dan juga pada hari Jum'at datanglah hari kiamat. Wa min dabbatin illa wa hiya masikhatu yaumul Jum'ah min hin tusbih hatta tatlu syam syafaqa min sa'ah illa jin wal ins. Jadi tidak ada seekor hewan pun kecuali dia masikhah. Masikhah itu apa namanya, jadi hewan itu puncak punya indra keenam ya, biasanya disebut sekali gitu, tahu ya, sting kalau ini gitu. Hewan itu punya indera keenam, insting yang tidak dipunyai oleh manusia dan jin. Ya, sampai dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenapa kok kuda itu kalau lewat kuburan itu melakukan gerakan-gerakan yang aneh? Karena ikut merasakan apa yang terjadi di bawah kubur. Ya, maksudnya di sini bahwa tidak ada seekor dabah pun yaumul Jum'ah wa hiya masikhat yaumul Jum'ah min hindus bihu hatta tatlu, mulai dari terbitnya matahari sampai apa, dari pagi sampai kemudian dari mulai pagi terbit fajar sampai terbitnya matahari syafaqan min as-sa'ah, melainkan mereka itu apa, mereka khawatir, takut daripada datangnya hari kiamat. Illa jin wal ins, kecuali jin dan manusia. Jadi tidak ada seekor dabah pun kecuali dia merasakan datangnya hari kiamat. Dari Jumat mulai terbit fajar sampai kemudian apa? Sampai terbit matahari, kecuali dia mengetahui. Merasakan akan datangnya hari kiamat. Yang tidak mengetahui kecuali apa? Jin dan manusia. Kalau dabah itu merasa punya insting untuk mengetahui hal itu. Allah SWT berikan pengetahuan tentang apa? Indra keenamnya tadi itu. Al-hadis wa hadis selesai ini. Ini mohon maaf, ini saya tidak bisa meneruskan pelajaran ba'da apa? Ba'da isya, karena ada satu pekerjaan yang harus saya selesaikan dan juga ada rapat nanti. Untuk sementara kita cukup sekian dulu saja. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.